Temani saya dong, dong, dong, dong. Oke. Ayo, sini yuk nyanyi sama aku. Handphone dong. iPhone. Pasan nunggu mongso rendang anggon kue nganteni kue wesan